Konsultasi Syariah. Apa perbedaan iman dan Islam? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ditanya, apa definisi iman itu dan apa perbedaannya antara iman dan Islam? Islam dalam pengertiannya secara umum adalah menghamba atau beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah yang disyariatkannya, sebagaimana yang dibawa oleh para utusannya sejak para rasul itu diutus hingga hari kiamat. Ini mencakup apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salam berupa hidayah dan kebenaran, juga yang dibawa oleh Musa alaihi salam, yang dibawa oleh Isa alaihi salam, dan juga mencakup apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam, Imamul Hunafa atau pimpinan orang-orang yang lurus, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam berbagai ayatnya, yang menunjukkan bahwa syariat-syariat terdahulu seluruhnya adalah Islam kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Islam dalam pengertiannya secara khusus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang dibawa oleh beliau. Karena ajaran beliau menasakh atau menghapus seluruh ajaran yang sebelumnya, maka orang yang mengikutinya menjadi seorang muslim dan orang yang menyelisihinya bukan muslim. Karena ia tidak menyerahkan diri kepada Allah, akan tetapi kepada hawa nafsunya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang muslim pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga orang-orang Nasrani adalah orang-orang muslim pada zamannya Nabi Isa alaihi salam. Namun ketika telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengkufurinya, maka mereka bukan jadi orang muslim lagi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan seseorang berkeyakinan bahwa agama yang dipeluk oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini sebagai agama yang benar dan diterima di sisi Allah sebagaimana dinul Islam. Bahkan orang yang berkeyakinan seperti itu berarti telah kafir dan keluar dari dinul Islam. Sebab Allah Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya din yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Artinya, barang siapa mencari suatu din selain Islam, maka tidak akan diterima din itu daripadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah berfirman, artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini adalah nas yang amat jelas yang menunjukkan bahwa selain umat ini, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, bukan pemeluk Islam. Oleh karena itu, agama yang mereka anut tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan memberi manfaat pada hari kiamat. Kita tidak boleh menilainya sebagai agama yang lurus. Salah besar bagi orang yang menilai Yahudi dan Nasrani sebagai saudara. Atau bahwa agama mereka pada hari ini sama pula seperti yang dianut oleh para pendahulu mereka. Jika kita katakan bahwa Islam berarti menghamba diri kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan syariatnya, maka dalam artian ini termasuk pula pasrah atau tunduk kepadanya, secara zahir maupun batin, maka ia mencakup seluruh aspek, akidah, amalan, maupun perkataan. Namun jika kata Islam itu disandingkan dengan iman, maka Islam berarti amal-amal perbuatan yang zahir berupa ucapan-ucapan lisan maupun perbuatan anggota badan. Sedangkan iman adalah amalan batiniah yang berupa akidah dan amal-amalan hati. Perbedaan istilah ini bisa kita lihat dalam firman Allah Ta'ala. Artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Mengenai kisah Nabi Lut, Allah Ta'ala berfirman, artinya, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zariyat ayat 35-36. Di sini terlihat perbedaan antara mukmin dan muslim. Rumah yang berada di negeri itu zahirnya adalah rumah yang Islami. Namun ternyata di dalamnya terdapat istri Lut yang mengkhianatinya dengan kekufurannya. Adapun siapa saja yang keluar dari negeri itu dan selamat, maka mereka itulah kaum beriman yang hakiki, karena keimanan telah benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Perbedaan istilah ini juga bisa kita lihat lebih jelas lagi dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Jibril pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam dan iman. Maka beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah." Mengenai iman, beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, serta beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk." Walhasil, pengertian Islam secara mutlak adalah mencakup seluruh aspek agama, termasuk iman. Namun, jika istilah Islam itu disandingkan dengan iman, maka Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan yang zahir, yang berupa perkataan lisan dan perbuatan anggota badan. Sedangkan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan batiniah berupa itikad-itikad dan amalan hati.